Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat-Nya, termasuk di malam hari ini. Alhamdulillah, Allah taala berikan taufik dan hidayah kepada kita untuk kita istiqomah senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan salat fardu secara berjamaah, dan kemudian insyaallah kita melanjutkan taklim kajian dalam rangka tafaqquh fi dinillah, mendalami agamanya Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka kita menghilangkan asal sifat kita, yakni kebodohan. Karena kita terlahir ke dunia dalam keadaan la ya'lamuna syai'a, tidak mengetahui ilmu sedikit pun, kecuali kalau mau belajar, kecuali kalau mau mendengar, memahami kajian ilmu, ayat-ayat yang dibacakan dan sabda-sabda Rasul alaihi salatu wasalam yang disampaikan. Makanya ketika Allah Ta'ala menyebutkan ayatnya tentang saat kita dilahirkan keluar dari rahim ibu, walladzi ahrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a, dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengeluarkan kalian dari rahim-rahim ibu kalian, la ta'lamuna syai'a, dalam keadaan kalian tidak berilmu sedikit pun. Namun Allah Ta'ala memberikan kita tiga modal yang disebutkan oleh Al-Imam Qayyim rahimahullah, ini adalah miftahul ulum, adawatul ilm, alat panca indera untuk kita mencari, mendapatkan ilmu. Makanya Allah Ta'ala gandengan wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal fu'ada. Wa ja'ala lakumus sam'a, Allah Ta'ala jadikan kalian pendengaran, penglihatan dan hati. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Karena itu nikmat dalam keadaan kita tidak berilmu diberikan alat ilmu. Sekarang permasalahannya adalah kita gunakan untuk apa ini alat ilmu ini? Memang untuk mencari, memahami, mendalami agamanya Allah atau tidak? Dan itulah yang menjadi sebab ketika manusia tidak menggunakan tiga alat ini, justru menjadi orang-orang yang lalai dari mensyukurinya. Allah Ta'ala jadikan mayoritasnya mereka menjadi penduduk neraka. Sebagaimana Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Al-A'raf, wa laqad dzara'na katsiran minal jinni wal insi, wa laqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal insi, sungguh kami jadikan penduduk neraka jahanam kebanyakan dari kalangan jin dan manusia. Kenapa? Lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka punya hati tetapi tidak untuk memahami. 6. Walahum adzanun la yasma'una biha, mereka punya pendengaran tetapi tidak untuk mendengar ayat-ayat Allah. Walahum ayunun la yubsiruna biha, mereka punya penglihatan tetapi tidak untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah, ayat-ayat Allah yang dilihat, yakni berupa ayat-ayat kauniyah, ciptaannya Allah, ataupun ayatul Qur'aniyah yang memang dia baca dengan bisa melihat. Nah, sehingga ketika tidak menggunakan tiga panca indera yang menjadi adatul ilm, alat untuk mencapai ilmu ini, Allah Ta'ala nyatakan mereka adalah lebih jelek daripada binatang ternak. Ulaika kal an'am bal hum adol. Mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat atau lebih jelek lagi. Ulaika humul ghafilun. Mereka lah orang-orang yang lalai. Nah, ketika mereka masuk neraka, makanya mereka nyesal. Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Al-Mulk, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir fa'tarafu bidambihim fasuqqal li ashabis sa'ir. Mereka pun mengatakan, law kunna nasma'u aw na'qilu, kalau sekiranya kami dulu mau mendengar atau kami mau memahami, ma kunna fi ashabis sa'ir, tentu kami tidak menjadi penduduk neraka Sa'ir. Tapi sudah terlambat. Dulu diberi pendengaran, dulu diberi hati, diberi penglihatan oleh Allah, dia tidak gunakan sebaik-baiknya untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, memahami petunjuknya Allah. Alat untuk dia dapat petunjuk dia tidak digunakan untuk mencari petunjuk, memahami petunjuk. Baru nyesal ketika sudah masuk neraka Sa'ir. Lau kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau sekiranya kami dulu mau mendengar dan mau memahami, tentu kami tidak menjadi penduduk neraka Sa'ir. Fa'tarafu bidzambihim. Baru mereka ngakui kesalahan dan dosa mereka. Asukal li ashabis sa'ir, namun celakalah penduduk neraka Sa'ir tersebut. Tentang ayat ini sedikit faedah saya bacakan tafsir Al-Imam As-Sa'di rahimahullah. Kata beliau, wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka mengatakan dalam keadaan mereka menyadari dirinya, tapi sudah waktu terlambat sudah. Tentang mereka luput dari hidayah. Kenapa? Fanafau an anfusihim turuqal huda. Mereka tiadakan dari diri mereka untuk menempuh jalan petunjuk. Wahya sam'u lima anzalallah. Ya, ini mendengar apa yang Allah Ta'ala turunkan. Ini sudah dia jalani. Gak mau datang ke pengajian. Gak mau taklim. Nah, ayat-ayat dibacakan oleh Allah. Tapi gak mau dia dengar. Sebagian orang, kalaulah ada di majelis-majelis Al-Quran itu dibacakan, tapi merasa gak butuh. Nah, satu contoh ini. Orang gak ada sama sekali taklim. Kesempatan taklimnya seminggu sekali sebenarnya ada. Hari Jumat, khutbah itu kan dibacakan ayat, dibacakan hadis. Kalau khatibnya ahlul Quran, ahlul hadis yang dibacakan begitu. Tapi banyak juga khatib yang dibacakan cerita-ceritanya. Nah, ikhwan fillah jazakumullah, hadir waktu khutbah, tapi gak merasa butuh. Akhirnya ya, bahasanya itu seakan-akan, wah, ini khutbah, ini kesempatan tidur. Nah, banyak yang tidur waktu khutbah. Ikhwan fillah jazakumullah. Bahkan masih ada di antara mereka orang jahil, khutbah masih ngobrol. Nah, kalaulah sekiranya dengar, ada yang dengar, seakan-akan di telinganya ini ada sumbatannya. Nah, wa idza tutla alaihim ayatuna walla wa idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbiran ka'allam yasma'ha ka'anna fi udunaihi waqra. Ketika dibacakan ayat-ayat kami, walla berpaling mustakbiron, sombong. Sombong itu bukan berarti beracak pinggang begitu nantang orang yang khatib, bukan. Tapi merasa enggak butuh. Merasa enggak butuh. Ka'alam yasma'ha, seakan-akan dia tidak dengar. Ka'anna fi udunaihi waqra, seakan-akan di telinganya itu ada sumbatannya. Nah, enggak masuk ke relung hatinya. Nah, ini akibat ini. Akhirnya masuk neraka sa'ir, nyesal. Lau kunna nasma'u aw naqilu. Kalau sekiranya kami mau mendengar, mau memahami, ma kunna fi ashabi sa'ir, tentu kami tidak akan termasuk penduduk neraka sa'ir. Kenapa? Nafau an anfusihim turuqal hidayah. Au turuqal huda. Mereka tiadakan dari diri-diri mereka untuk menempuh jalan petunjuk, yaitu berawal dari mendengar apa yang Allah Ta'ala turunkan, waja'at bihi rusul, dan apa yang dibawa oleh para rasul, wal aqlu ladzi yanfa'u sahibu, dan mau memahami yang dengan itu akan bermanfaat bagi orang yang mau memahaminya tersebut, wa yuqifuhu ala haqa'iqil asya', sehingga Allah Ta'ala berikan taufik dia mengetahui hakikat segala urusan, segala perkara. Wa isaril khair, sehingga dia bisa memprioritaskan, mengedepankan kebaikan. Nah, itu hasil kalau dia mau faham, ngerti tentang ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dibacakan dia fahami. Makanya ketika Allah Ta'ala sebutkan tentang pelajaran-pelajaran penting dari hukum-hukum Allah, begitu juga tentang berita-berita Allah dalam Al-Quran, Allah Ta'ala nyatakan. Naam. Innahu la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya yang demikian terdapat pelajaran dan peringatan bagi orang yang punya qalbu, hati. Naam. Au al-qasam'a, atau dia curahkan pendengarannya, wa huwa syahid, dan karena hatinya itu siap memahami. Naam, ini ikhwan fillah jazakumullah iyyakum, sehingga thalabul ilm datang ke pengajian, mendengar ayat-ayat dibacakan, hadis-hadis disampaikan, ini adalah turuqul huda, jalan untuk kita mendapatkan petunjuk bimbingan. Demikian da'bu salaf, kebiasaan salaf memang demikian. Para sahabat hadir di majelis-majelis ilmu. Kalau sekiranya tidak hadir mereka, mereka enggak akan tahu ilmu, enggak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Tidak ngerti antara al-haq dan al-batil. Dengan sebab rajinnya mereka bermajelis ilmu, datang kepada Rasulullah, bahkan bertanya kepada Rasulullah apa-apa yang mereka perlukan. Nah, pertanyakan kepada Rasul alaihissalatu wassalam. Jalan-jalan ilmu mereka tempuh. Maka itu yang merubah keadaan mereka yang dulunya gelap dalam kegelapan jahiliyah menjadi terang benderang dengan sebab ilmu din, ilmu agama yang sampai kepada mereka. Alhamdulillah, sehingga nikmat ikhwan fillah jazakumullah iyyakum, dan mesti kita berbahagia, senang ketika Allah Ta'ala setelah memberikan iman kepada kita, kemudian kita diberikan kemudahan untuk belajar ilmu. Nah, Allah Ta'ala sebutkan yang demikian adalah khairun mimma, lebih baik dari apa-apa yang dikumpulkan oleh manusia dari nilai-nilai dunia. Kul bifadillah wa birahmati fal yafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah dengan keutamaan yang Allah Ta'ala berikan, wa rahmatihi, dan rahmatnya Allah. Fabidhalika fal yafrahu, dengan itu hendaknya kalian senang. Jadikan kita ini senang. Karena kalau kita senang itu berikutnya semangat. Kalau enggak senang aja ya sudah, enggak ada selera. Orang kalau hobi kan sampai sesuatu yang kayaknya enggak Wajar ya, karena hobi. Ya itu udah dijalani. Makanya kita hobi kita itu thalabul ilm, bermajelis ilm. Jadikan itu hobi. Biar ada semangat, ada senang. Karena itu perintahnya Allah. Fal yafrahu, hendaknya kalian senang. Nah. Ini untuk memberikan semangat kepada kita. Yang Allah kemudian kabarkan, wa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik daripada apa yang dikumpulkan oleh manusia. Min khidami dunia, dari nilai-nilai dunia. Lebih bagus. Nah. Daripada mengumpulkan nilai-nilai dunia. Permasalahannya ya kembalinya seperti yang disebutkan oleh Rasul. Alimahu man alimah jahilahu man jahilah. Kalau orang tahu ya dia tahu nilainya. Tapi kalau enggak tahu ya enggak ada selera. Nah, ikhwani fi din Allah hayyakum. Alhamdulillah. Kembali melanjutkan kajian kita masih bab maja fi anan nabiyya sallam. Kana yatakhattamu fi yaminihi. Yang disebutkan babnya oleh Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa Tirmidzi rahimahullah. Bab yang menjelaskan bahwasanya Nabi SAW memakai cincin di tangan kanannya. Ini sudah dijelaskan. Karena Al-Imam At-Tirmidzi lebih menguatkan pendapat memakai cincin di tangan, di jari tangan kanan. Dan sudah kita ketahui, ikhwan fillah jazakumullah, dari kalangan para ulama menjelaskan, diantaranya Al-Imam Al-Qayyim, diantaranya Al-Hafidh Muhajjar Asqalani, Imam Nawawi, perkaranya adalah jais, boleh kanan maupun kiri. Nah, kata Imam Nawawi, yang berbeda pendapat adalah mana yang lebih afdol, di kanan atau yang di kiri. Tapi tidak ada yang menyatakan di salah satunya itu makruh, tidak. Nah, boleh. Tidak ada seorang pun kalangan para ulama yang menyatakan di tangan kiri makruh misalnya, enggak. Cuman yang afdol yang mana kan gitu. Kita kembali membaca hadis yang disebutkan oleh beliau. Ikhwani fi din azanillahu iyyakum. Hadis yang ke-95. Qala al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa Tirmidzi rahimahullah, qala haddatsana Muhammad bin Sahal bin Askari al-Baghdadi wa Abdullah ibn Abdurrahman qala ahbarana Yahya bin Hasan qala haddatsana Sulaiman ibn Bilal an Sari bin Abdullah Abi Namir an Ibrahim bin Abdullah bin Hunain an Abihi an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yalbasu khatamahu fi yaminihi. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dalam sunannya. Secara hadisnya ada rawi bernama Syariq bin Abdullah bin Namr, dia saduq yukhti. Saduq yukhti. Naam. Terkadang salah dalam membacakan hadis sehingga ada sisi sedikit kelemahan, namun ada penguat dari jalan-jalan yang lainnya. Setidaknya sehingga hadis ini naik menjadi hasan. Nah, istilah dalam hadis hasan li ghairi. Hasan diperkuat oleh yang lain. Dari hadis Ali bin Abi Thalib, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yalbasu khatamahu fi yaminihi. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai cincinnya beliau di tangan kanan. Nah, di tangan kanan. Ini sebagaimana hadis yang sebelumnya. Dan untuk menguatkan pendapat Imam At-Tirmidzi ini, kebetulan beliau tidak menyebutkan adanya hadis. Wallahu a'lam. Naam, ala husnidzon belum sampai kepada beliau dari hadis-hadis yang ternyata di sana ada riwayat yang Rasulullah SAW memakai cincin pernah juga di tangan kiri. Nah, nanti akan kita sebutkan. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya yang masih senada dengan hadis ini. Qala haddatsana Ahmad ibn Mani qala haddatsana Yazid ibn Harun an Hammad bin Salamah qala ra'aitu ibn Abi Rafi yatakhattamu fi yaminihi. Kata Hamad bin Salamah, aku melihat Ibnu Abi Rafi' memakai cincin di tangan kanannya. Fasa'altu adalik. Aku pun lantas bertanya tentang hal itu. Faqala, maka beliau menjawab, ra'aitu Abdullah ibn Ja'far yatakhattamu fi yaminihi. Wa qala Abdullah ibn Ja'far, kana Rasulullah SAW yatakhattamu fi yaminihi. Aku pun bertanya kepada Abdullah ibn Ja'far ketika dia memakai cincin di tangan kanan. Maka Abdullah ibn Ja'far mengatakan, adalah Rasulullah SAW memakai cincin di tangan kanan. Ini juga dikeluarkan Imam Tirmidzi di Sunan beliau. Naam. Dan disebutkan oleh beliau, ini riwayat yang paling sahih dari Nabi SAW dalam bab ini. Naam. Ada pada sanadnya Abdurrahman bin Abi Rafiq Maqbul. Dan naam, diperkuat jalur yang lain dari Muhammad Abdullah bin Muhammad bin Aqil yang hadis setelahnya ini. Hadis setelahnya yang dibawakan oleh beliau, saya bacakan. Haddatsana Yahya ibn Musa qala haddatsana Abdullah ibn Numair qala haddatsana Ibrahim ibnul Fadl an Abdullah ibn Muhammad ibn Aqil an Abdullah bin Ja'far. Sama dari Abdullah ibn Ja'far, tapi jalurnya setelah beliau dari jalur yang lain, yakni dari Abdullah bin Muhammad bin Aqil. Anan Nabi SAW kana yatakhattamu fi yaminihi, adalah Nabi SAW memakai cincin di tangan kanan beliau. Namun di jalur Muhammad bin Aqil ini ada seorang rawi bernama Ibrahim ibn Fadl. Dan dia dihukumi rawi yang matruk. Sebenarnya disebutkan oleh Al-Hafidz dalam kitab At-Takrib. Matruk itu rawi yang ditinggalkan. Artinya kalau secara hadis dia adalah sadidud do'af. Sangat lemah hadisnya. Kalau dia meriwayatkan hadis, sangat lemah. Bahkan Al-Imam Al-Bukhari, begitu juga Imam Abu Hatim, Imam Nasa'i menghukuminya mungkarul hadis. Nah, mungkar hadisnya. Imam Daruqutni mengatakan matruk, ditinggalkan orang ini, sehingga lemah sekali. Yang sahih adalah riwayat sebelumnya. Riwayat juga Abdullah bin Ja'far dari, yakni Abdullah bin Ja'far yang meriwayatkan dari beliau adalah Hamad bin Salamah. Nah, ini hadis-hadis yang sama, masih penetapan hukumnya adalah Rasulullah SAW memakai cincin di tangan kanan. Selanjutnya kata beliau, qala haddatsana Abdul Khattab Ziyad ibn Yahya qala haddatsana Abdullah ibn Maimun an Ja'far bin Muhammad an abihi an Jabir bin Abdullah anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yatakhattamu fi yaminihi, adalah dari hadis Jabir bin Abdullah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai cincin di tangan kanan beliau. Namun hadis ini adalah dhaif sekali karena ada rawi bernama Abdullah bin Maimun dan dia juga matrukul hadis, rawi yang ditinggalkan hadisnya. Selanjutnya hadis yang ke-100, qala haddatsana Muhammad ibn Humaid Ar-Razi qala haddatsana Jarir an Muhammad ibn Ishaq an Sult ibn Abdullah qala kana ibnu Abbas yatakhattamu fi yaminihi wala ikhaluhu illa qala kana Rasulullah SAW yatakhattamu fi yaminihi, adalah Abdullah ibn Abbas memakai cincin di tangan kanannya dan tidak pernah beliau memindahkan ke yang lain kecuali beliau mengatakan adalah Rasulullah SAW memakai cincin di tangan kanannya. Hadis ini juga dikeluarkan Imam Tirmidzi dalam jami'nya, juga Imam Abu Dawud dalam musnad dalam sunannya. Naam. Qala haddatsana Muhammad ibn Umar qala haddatsana Sufyan ibn Ayyub ibn Musa An-Nafi' an ibn Umar anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ittakhadha khataman min fiddah wa ja'ala fassahu mimma yali kaffahu wa naqasha fihi Muhammad Rasulullah wa naha ayyan kusha ahadun alaihi wa huwa alladhi saqata min mu'aiki bin fi bi'ri aris. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari hadis Abdullah ibn Umar bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat cincin dari perak dan waja'ala fassahu mimma yali kaffahu, menjadikan mata cincinnya itu di sebelah dalam di sisi telapaknya. Nah, artinya diterangkan oleh para ulama, beliau menjadikan cincin, mata cincinnya itu di dalam. Satu, karena beliau bukan tujuan zina, bukan tujuan untuk perhiasan. Karena ada tujuan, yakni sebagaimana yang sudah lewat, untuk apa? Stempel. Nah, sehingga arahnya di dalam. Itu sesuai dengan penggunaannya. Nah, yang kedua, di arah dalam ini lebih aman dari kerusakan ataupun kotor dan sebagainya. Kalau di dalam lebih mudah untuk menjaganya. Nah, adapun kalau mata cincinnya di luar ya nggak apa-apa. Itu babnya, ya ini bab zinah. Nah, al aslu fi zinah al khillu wal ibah. Asal hukumnya dalam perhiasan itu boleh, halal, kecuali kalau ada larangan-larangan khusus. Nah, tapi kalau mau sunnah sebagaimana sudah jelaskan, antum memang perlu stempel. Nah, stempel antum buat di mata cincin, ya fadl, berarti itu berarti ada tujuannya. Nah, untuk stempel sebagaimana Rasulullah itu baru babnya sunnah. Nah, pakainya mata cincinnya di dalam. Nah, kalau orang sekarang mata cincinnya gede-gede di luar. Ini. Ini itu. Dikit-dikit gini. Jadi waja'ala fassahu mimma yali kaffahu. Beliau menjadikan mata cincinnya itu di sisi telapak tangan beliau, bukan di punggungnya. Wa naqasha fihi Muhammad Rasulullah, dan diukir padanya Muhammad Rasulullah. Wa naha ayyang kusha ahadun alaih, dan beliau melarang untuk dituliskan Muhammad Rasulullah ini seorang pun selain beliau. Ya, karena ini khusus Rasulullah SAW, stempelnya Rasulullah. Wa walladhi saqata fi mu'aiki bin fi bi'ril ayis, dan cincin inilah yang kemudian jatuh. Nah, di sumur namanya Aris yang dekat Masjid Quba. Nah, cincin tersebut jatuh di zaman Utsman Ibn Affan radhiyallahu anhu. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Selanjutnya, qala haddatsana Qutaibah ibnu Sa'id, qala haddatsana Hatim ibnu Ismail an Ja'far ibnu Muhammad an abihi qala kana al Hasan wal Husain yatahattamani fi yasarihima. Nah, beliau membawakan yakni riwayat, tapi Hasan Husain, yakni dari Ja'far ibnu Muhammad, dari bapaknya, beliau mengatakan kana al Hasan wal Husain, adalah Hasan dan Husain yatahattamani, keduanya memakai cincin fi yasarihima, di tangan kirinya. 6. Ini hadis juga dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dalam jami'nya, tapi riwayatnya munqati'. Nah, dari satu sisi ini ikhwan fillah jazakumullah iyyakum, yang sebenarnya juga datang di riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, di riwayat Imam Al-Bukhari, bahwasanya Rasulullah SAW satu kali juga didapati memakai cincin beliau di tangan kiri. ya, dan kemudian diikuti oleh Ali bin Abi Thalib, dan kemudian diikuti oleh putra kedua putra, yakni Ali bin Abi Thalib, yakni Al Hasan dan Al Husain, yakni memakai cincin di tangan kiri. Saya bacakan riwayatnya, bahwasanya Rasulullah SAW pernah memakai cincin di tangan kiri beliau. Riwayat dari Naam Sabit radhiyallahu anhu, annahum sa'alu Anasan an khatami Rasulullah SAW. Mereka bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu tentang cincin Rasulullah alaihi wasallam. Faqala, beliau mengatakan, akhara Rasulullah SAW al-isya dhata lailah. Suatu kali Rasulullah SAW mengakhirkan salat Isya satu malam, ila satri lail, sampai pertengahan malam. Nah, dan ini babnya ketika itu aman dari fitnah. Nah, kalau sekarang dijalani mungkin ada orang kaget. Nah, kita pernah di Yaman dulu, nah, hampir pertengahan malam. Ini sholat Isya kok enggak adzan-adzan. Nah, ternyata sengaja hampir pertengahan malam. Aw kana yadhhabu satrul lail, atau bahkan hampir habis pertengahan malam. Summa jaa, kemudian beliau datang, faqala, innan nas qad sallu wa namu, wa innakum la tazalu fi shalah mantadartum shalah. Sesungguhnya orang-orang sungguh sudah salat dan sudah pada tidur sebagian, sementara kalian masih nunggu, kata Rasulullah. Wa innakum la tazalu fi shalatin mantadartum shalah, dan sungguhnya kalian terus berada dalam salat, artinya dihukumi seperti orang salat. Mantadartum shalah, selama kalian menunggu salat. Nah, seperti kita ini pada maghrib sembari taklim, sembari nunggu waktu sholat isya, kita terhitung senantiasa sholat. Nah, terhitung pahala senantiasa sholat. Qala Anas, berkata Imam Anas, sahabat Anas, ka'anni angduru ila bayadi khatamihi fi fiddah wa rafa isba'ahul yusra bil hinsir. Kata Anas bin Malik, sekarang aku melihat putihnya khatam, cincinnya beliau dari perak. Kemudian Anas bin Malik mengangkat tangan kirinya menunjukkan bil khinsir, dengan yakni jari kelingking. Nah, jadi Anas menunjukkan bahwasanya karena waktu itu ini ditanya, Anas ini konteksnya ditanya, ya ini tentang cincinnya Rasul alaihi salatu wassalam. Dan kita mengetahui Anas bin Malik termasuk adalah sahabat yang paling banyak ngerti tentang kepribadian Rasul alaihi salatu wassalam. Ketika ditanya permasalahan ini, beliau ceritakan dulu, pernah Rasulullah SAW sholat mengakhirkan sholat isya satu malam, kemudian datang kepada kami mengatakan demikian, dan aku lihat putihnya cincin beliau dalam keadaan, kemudian Anas mengangkat menunjukkan yakni di jari kelingking tangan kiri. Nah, hadisnya dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih keduanya. Nah, sehingga ikhwan bin azan ya Allah iyakum, dengan adanya riwayat-riwayat ini sebagaimana yang disebutkan di awal, bahwasanya para ulama dari ahlu tahqiq yang meneliti permasalahan ini adalah perkaranya amrun wasi, perkaranya luas, mau kanan mau kiri silahkan. Nah, dan tidak ada yakni para ulama yang mengharuskan harus kanan misalnya. Sebagian salaf banyak melakukannya di kanan, tapi salaf yang lain kiri. Nah, nanti insya Allah kita akan sebutkan permasalahannya yang demikian di tambahan faedah, insya Allah. Qala Abu Isa hadza hadisun gharib la na'rifu min hadis Sa'id bin Abi Arubah an Qatadah an Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hadza illa min hadzal wajh. Wa rawa ba'du ashabi Qatadah an Anas bin Malik an Nabi sallallahu alaihi wasallam anna kana yatahattamu fi yasarihi wa huwa hadisun la yasihhu aidon. Lihat Imam At-Tirmidzi ketika beliau mengatakan dari sebagian murid-murid Qatadah dari Anas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memakai cincin di tangan kiri, kata beliau, kata Imam Tirmidzi, wa huwa hadisun la yasihhu aidon, dan ini hadis juga tidak sahih. Nah, sehingga husnudzonnya kita kepada Imam At-Tirmidzi adalah tidak, belum sampai adanya riwayat yang sahih yang menyebutkan yakni Rasulullah SAW memakai cincin di tangan kiri. Padahal disebutkan oleh Anas bin Malik sebagaimana riwayatnya dikeluarkan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Al-Imam Al-Bukhari nomor hadis 6572. Imam Muslim nomor hadis 640. Nah, wallahu a'lam bishawab. Sehingga beliau menegaskan di sini bahwasanya telah sahih yang mensyarah di sini min sahihi Muslim min hadis Tsabit an Anas annahu qala kana khatamun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi, adalah cincinnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah di sini, wa asara ila hinsir, beliau mengisyaratkan ke jari kelingking, min yadihil yusra, dari tangan kiri beliau. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu. 6. Kemudian ada riwayat yang sahih termasuk amalan Al-Hasan wal Husain yang beliau sendiri meriwayatkannya. Hadis yang terakhir di bab ini, qala haddatsana Muhammad ibn Ubaid Ubaidillah al-Muharibi qala haddatsana Abdul Aziz ibn Abi Hazim an Musa ibn Uqbah An-Nafi'an ibni Umar qala ittakhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataman min dahab fa kana yalbasuhu fi yaminihi fattakhadha an-nasu khawatima min dahab fatarahahu sallallahu alaihi wasallam wa qala la albasuhu abadan fatarahan nas khawatimahum. Dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim juga hadis ini. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abdullah ibn Umar, Rasulullah sallallahu membuat cincin dari emas. Ini di awal perkaranya, di awal. Kemudian beliau memakainya di tangan kanan. Lantas orang-orang pun juga membuat cincin-cincin dari emas. Fatarahahu sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallam melepas cincinnya dan membuangnya. Ini di riwayat yang lain beliau naik mimbar. Beliau naik mimbar, dilepas cincinnya dan beliau mengatakan la albasuhu abadan. Aku tidak akan pernah memakainya lagi. Fatarahan nasu khawatimahuman. Kemudian orang-orang pun juga ikut melepas cincinnya yang awalnya lagi ngetren, booming. Nah, waktu itu, mereka langsung melepas cincin-cincinnya juga. Ini awal perkara, yakni Rasulullah SAW pernah membuat dari emas, dan kita sudah mengetahui ikhwan fillah jazakumullah iyyakum larangan laki-laki memakai cincin ataupun perhiasan yang terbuat dari emas. 6. Datang dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dengan lafaz nahani Rasulullah sallam antahattum bidhahab. Nabi SAW melarangku dari memakai cincin dari emas. Ini riwayat Ali bin Abi Thalib dikeluarkan Imam Muslim. Nomor hadis 2078. Begitu juga hadis Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, atau Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan annahu naha an khatamid dahab, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari cincin terbuat dari emas. Nah, sehingga ini larangan ikhwan yudhanizani Allah secara khusus dari keumuman hadis Rasul alaihissalam, bahwasanya Rasulullah SAW menyatakan, menghabarkan bahwasanya ada dua perkara yang halal untuk perempuan umat ini namun dilarang untuk laki-laki umat ini, yakni emas dan apa? Sutra. Nah, emas dan sutra. Selesai hadisnya ikhwan fillah Allah iyyakum. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan di syarah Sahih Muslim, qala an-Nawawi rahimahullah, ajma'al muslimun 'ala anna sunnah ja'lul khatamir rajul fil hinsir. Sepakat kaum muslimin, maksudnya para ulama, bahwasanya yang sunnah kalau memakai cincin bagi laki-laki, fil hinsir, di jari kelingking. Nah, adapun kalau perempuan bebas di jari mana saja, karena itu perhiasan untuk wanita. Tapi kalau laki-laki yang sunnah, kalau lah memakai, memakainya sendiri perkara boleh ya. Tapi kalau di jari yang mana, maka yang sunnah adalah di jari kelingking. Wa amal mar'ah, kata beliau, adapun perempuan, fa innaha tattakhidhu khawatim fi asabi. Adapun perempuan, dia memakai cincin di jari mana saja. Nah, demikian di syarah Sahih Muslim jilid ke-14. Karena babnya kalau perempuan adalah lizinah wa tajammul. Nah, untuk yakni perhiasan dan keindahan bagi wanita selama tidak menjatuhkan kepada larangan diantaranya karena kesombongan. Wallahu a'lam bissawab. Ikhwan fiddin azani Allah, dari bab ini kita simpulkan bahwasanya hukumnya dari pembahasan-pembahasan kita memakai cincin adalah perkara yang boleh. Nah, perkara yang boleh. Kemudian cincin juga boleh terbuat dari perak, yang dilarang adalah dari emas. Selain dari emas, maka hukumnya boleh. Perak, besi, rotan misalnya, atau akar. Nah, silahkan. Nah, tetapnya kembali kepada hukum asal perhiasan dan zina. Di antara dalil yang membolehkan khatam cincin dari besi adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwasanya seorang perempuan menawarkan dirinya kepada Rasul alaihi wasallam untuk dinikahi. Nah, maka kala itu Rasulullah sallam menunjukkan ekspresi beliau tidak ingin. Maka ada seorang maju. Ya Rasulullah, zaujiniha, nikahkan aku dengan dia. Nah, maka Rasulullah SAW waktu itu bertanya, ma'indak, apa yang kamu miliki? Orang nikah kan perlu mahar, perlu modal gitu. Nah, apa yang kamu miliki? Orang ini mengatakan, ma'ing di syekh, aku gak punya apa-apa. Nah, modal nikah aja berarti. Nah, kalau kata Rasulullah, idhab faltamis walau khataman min hadid. Pergi kamu, cari dulu. Jangan bilang gak punya apa-apa. Sekalipun kamu dapatkan cincin dari besi, nah, bisa untuk mahar. Yang penting ada mahar. Ya. Cari walaupun cincin dari besi. Nah, ikhwan fillah jazakumullah Allah iyyakum. Disebutkan dalam majmu' Syarah Muhadzab Imam Nawawi rahimahullah, begitu juga kitab Syarah Umdatul Ahkam Syekh bin Bas Al-Ifham, al hadis fi jawaz lubsil khatam min hadid. Nah, hadis ini menunjukkan bolehnya, bukan sunnah ya. Boleh, yakni cincin dari besi. walau kana fihi karohah lam ya'dan bihi Nabi SAW. Kalau itu makruh, tentu tidak diizinkan oleh Nabi SAW adanya cincin dari besi tersebut. Demikian terangkan ikhwan wazani Allah iyakum. Ini sepakatan oleh para ulama dan menjadi fatwa ala jenah da'imah. 6. Dinyatakan ar-rajih adamu karohah lafsul khatam min hadid. Yang rajih tidak makruh cincin dari besi. Walakin lafsul khatam min fiddah afdol. Namun cincin dari perak lebih afdol. Dari si bahasan afdol bahannya ya. Karena cincinnya Rasulullah apa? Dari perak. Nah, di anak Nabi SAW karena khatamuhu min fiddah. Karena cincinnya Nabi SAW adalah dari perak. Sebagaimana datang hadis-hadis yang sahih termasuk diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik. Tambahan faedah ikhwan fillah iyyakum. Nah, antum biasanya lihat saya pakai jam tangan kanan ya. Sekarang ini apa? Nah, faedahnya di sini karena ada ilmunya ikhwan fillah iyyakum. Naam. Bab memakai jam tangan ini di kalangan para ulama termasuk dikiaskan yakni at-tahatum. Disamakan dengan hukumnya memakai cincin. Nah, disamakan dengan yakni cincin. Asy-Syaikh bin Baz rahimahullah di pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada beliau, beliau mengatakan, nah, tentang ditanya tentang memakai jam di tangan kanan, beliau mengatakan jaisun fil yumna wal yusra, boleh di tangan kanan ataupun tangan kiri. Demikian Syekh bin Baz mengatakan. Syekh Utsaimin lebih jelas mengatakan lafsus sa'ah bil yamin la harj fihi, memakai jam di tangan kanan tidak ada dosa padanya, wal afdal yafi, dan tidak ada sisi lebih utama, wal insan mukhayyarun baina ayal bas saat tahu fil yamin au fis simak. Seseorang silakan memilih pakai di tangan kanan atau tangan kiri, kata beliau. Wa qasabata anin nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah sahih dari nabi sallallahu alaihi wasallam kana yataqattamu fil yamin bil yamin taratan wa bil yasar taratan, dan telah sahih dari nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau memakai cincin kadang di tangan kanan dan kadang di tangan kiri. Wa labsus sa'ah min jinsit tahattum, dan memakai jam tangan ini termasuk jenis memakai cincin, kata beliau. Wa ala hadza, berdasarkan ini fanaqul, kita katakan man labisa bil yasar fala syai'a alaih, siapa yang memakainya di tangan kiri tidak mengapa bagi dia. 6. Wa man labisa bil yamin fala syai'a alaih, begitu juga dia memakainya di tangan kanan juga tidak mengapa, tangan kiri juga tidak. Wala afdoliyah li ahadhim alal akhar, tidak ada sisi lebih afdolnya mana yang tangan kanan atau tangan kiri. Wallahu a'lam. Beliau demikian disebutkan oleh Syekh bin Baz rahim Syekh bin Baz Al-Utsaimin dan juga fatwa lajnah adamiyah. Nah, kalau Syekh Albani rahimahullah, beliau dari sisi afdol di tangan kanan berdasarkan keumuman hadis kana Nabi sallam yujibu tayammun fi tanaulihi wa tarajjulihi nam wa fi tahurihi wa fi kulli amri. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih senang mendahulukan yang kanan dalam yakni urusan bersisir, memakai sandal, nam, dan bertoharoh, dan bahkan pada semua urusan yang itu ada sisi ikram memuliakan atau sisi yang baik. Sehingga dari beliau Syekh Albani mengatakan memakai jam adalah perkara yang mimbab kebaikan. Nah, untuk membantu yakni seorang bisa disiplin menjaga waktunya dan sebagainya, maka beliau lebih mendahulukan pendapat yang afdol di tangan kanan. Nah, intinya jangan kemudian kita ekstrim, salah kamu tangan kiri, apalagi bid'ah ini tangan kiri, enggak. Nah, alhamdulillah para ulama telah membahasnya ikhwan fillah jazakumullah iyyakum, sehingga dengan sebab ilmu kita pun bisa bersifat adil menam menghukumi sesuatu. Suatu kali ada kisah Ikhwan diceritakan Syekh Mukbil ngetes murid-muridnya itu. Beliau tak pakai jam tangan. Biasa beliau di tangan kanan juga. Suatu kali dipindahkan ke tangan kiri. Sengaja diperlihatkan. Tanya, Ikhwan, apa ciri-cirinya salafi itu? Ada yang menjawab, pakai jam di tangan kanan. Ini ya. Beliau langsung menunjukkan, berarti ini bukan ciri salafi ini. Masya Allah. Jadi bukan termasuk ciri ya. Berarti manhajnya salafi harus di tangan kanan, tidak. Sebenarnya para ulama menjelaskan demikian. Bab mimbatnya adalah tahattum, termasuk kiaskan ke memakai cincin. Rasulullah SAW kadang kanan, kadang kiri. Wallahu a'lam bissawab. Hanya saja seperti pendapat Syafi'iyah ditegaskan oleh Al-Imam Nawawi, di kalangan para ulama berbeda pendapat dari sisi afdoliyahnya memakai cincin, dan yang lebih afdol adalah di kanan karena banyaknya riwayat-riwayat. Namun tidak ada yang berpendapat di memakainya di tangan kiri makruh. Tidak ada yang berpendapat makruh di tangan kiri. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini barangkali pembahasan kita tentang memakai cincin. Semoga insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya tentang ja'a fi sifati dirai Rasulullah SAW. 6. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, hafizakumullah.